Kamar ini untuk saudaraku Laskar Buana. Kita kasih yang rancak bersama Arjuna Record, bersama Cumi Cumi, dan kita simak ada kehadiran Ninji Claudia Adela. Selamat malam semuanya. Lagi Shanti spesial bersama Laskar Buana. Hey sayangku, hari ini aku Shanti, sebagai bidadari di hati. Hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu semuanya.